السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan As-Siratul Nabawiyyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari pembahasan Al-Urjuzah Al-Mi'iyyah karya Al-Hafidh Al-Allamah Ibn Abi al-Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama dengan sahabatnya yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa kaum musyrikin yang mereka bertekad untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak menginginkan Nabi alaihi salatu wasallam untuk keluar meninggalkan kota Makkah dalam keadaan hidup. Maka mereka pun mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengepung rumah Nabi alaihi salatu wasallam, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar meninggalkan rumahnya dalam keadaan tidak satu pun dari yang melakukan pengepungan melihat keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang menggantikan posisi beliau untuk tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pembaringannya. Lalu kemudian beliau pun menjemput Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Dan dalam sebagian riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah keluar dari rumahnya, lalu kemudian Abu Bakar Siddiq mencari Rasulullah alaihi salatu wasallam dan diberitakan bahwa beliau telah keluar. Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq menyusul Rasulullah alaihi salatu wasallam, lalu mereka pun berangkat untuk melakukan persembunyian terlebih dahulu di Bukit Thur. Dan telah disebutkan bahwa keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar Siddiq di Bukit Thur itu selama 3 malam. Selama 3 malam. Disebutkan oleh Al-Hakim rahimahullah ta'ala, kata beliau, tawataratil akhbaru anna khurujahu kana yawm al-ithnain wa dukhulahu al-madinah kana yawm al-ithnain. Telah mutawatir berita-berita, khabar-khabar yang menjelaskan bahwa keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah itu pada hari Senin, dan masuknya beliau ke kota Madinah juga pada hari Senin. Namun ada riwayat Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Makkah itu pada hari Kamis, bukan pada hari Senin. Lalu para ulama mengkompromikan antara kedua riwayat ini, bahwa ada kemungkinan penyebutan hari Kamis yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai keberangkatannya dan bersiap-siap meninggalkan kota Makkah itu pada hari Kamis. Lalu kemudian beliau pun menginap di Gua Thur, bersembunyi di Gua Thur bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Lalu kemudian beliau keluar meninggalkan Gua Thur itu pada malam Senin. Ini mengkompromikan antara riwayat tersebut. Jadi Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya pada hari Kamis dan menginap di Gua Thur selama 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Lalu pada malam Senin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan Gua Thur dan berangkat menuju ke Al-Madinah dan tiba di kota Madinah pada hari Senin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumahnya dan beliau mengatakan kepada Ali radhiyallahu taala anhu untuk menggantikan posisinya, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib memakai pakaian yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memakai pakaiannya Rasulullah untuk mengelabui orang-orang musyrikin bahwa yang tidur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib memakai pakaian Rasulullah, thumma nama makanahu, lalu kemudian tidur di tempat pembaringan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada saat itu orang-orang musyrikin yang mereka mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka melempari rumahnya atau mereka melempari orang yang mereka sangka itu adalah Nabi alaihi salatu wasallam? Lalu disebutkan dalam satu riwayat bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu sempat mendatangi rumah Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan Ali bin Abi Thalib sedang tidur, dan Abu Bakar As-Siddiq menyangka bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah." Kata Ali bin Abi Thalib, "Inna Nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam qad intalaqa nahwa bi'ri Maimun fa'adrikhu." Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berangkat melakukan perjalanan menuju arah sumur Maimun, maka hendaklah engkau menyusulnya. Dari situ kemudian Abu Bakar mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan rumahnya. Maka Abu Bakar keluar sendirian, lalu kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang telah disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, lalu keduanya pun berangkat menuju Gua Thur bersamaan untuk bersembunyi di sana. Maka orang-orang musyrikin menyangka bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Ali bin Abi Thalib. Maka mereka pun melempar sampai batu itu mengenai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Mengenai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Orang-orang musyrikin, ya, sebelum kejadian ini mereka, ya, ada di antara mereka yang punya kebiasaan melempar Rasulullah. Ya, seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempar, disakiti oleh kaum musyrikin di Makkah. Kita mengetahui bahwa kondisi kaum muslimin sangat sedikit pada masa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa gelintir dengan para sahabatnya, sehingga kadang-kadang ada yang lancang dari orang-orang musyrikin, kadang-kadang mereka melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila mereka melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah tidak merintih sama sekali. Beliau tidak merintih, beliau diam, dilempar oleh mereka. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu sedang tidur di atas pembaringan tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang musyrikin ini melempar. Melempar yang mereka menyangka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang mereka lempar adalah Ali radhiyallahu taala. Ketika Ali bin Abi Thalib dilempar, maka beliau merintih. Beliau merintih kesakitan. Beliau sampai teriak. Sampai kemudian beliau memasukkan kepalanya di kainnya itu karena sakitnya lemparan orang-orang musyrikin ini. Nah, dan beliau tidak mengeluarkan kepalanya sampai pagi hari. Lalu kemudian setelah itu orang-orang musyrik pun curiga, mereka masuk. Lalu Ali radhiyallahu taala anhu menyingkap kepalanya. Ternyata mereka tidak lagi mendapati Rasulullah. Yang mereka dapati adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata mereka kepada Ali bin Abi Thalib? Innaka lalaim. Kamu ini betul-betul hina. Kamu ini orang tercela. Kana sahibuka narmi fala tadawwa. Sahabatmu itu, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu biasa kami lempar, dia tidak pernah merintih kesakitan. Ya. Wa anta tatadawwar, adapun kamu merintih kesakitan. Kamu teriak, kamu merintih. Kamu ini lemah, kamu ini hina. Mereka mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan dikuatkan oleh Az-Zahabi dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini diantara kejadian pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersembunyi di Gua Thur, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menggantikan posisi beliau. Nah, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq, maka kaum musyrikin mereka berupaya untuk mencari jejak keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mencari di seluruh arah di kota Makkah untuk mengetahui kemana keluarnya, melalui jalan mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan Makkah. Sampai kemudian mereka sempat menaiki bukit Thur. Mereka sempat mendekati gua tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Ya. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika sempat melihat kaki-kaki orang-orang musyrik, itu sempat terlihat mereka berjalan di sekitar gua tersebut. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Law anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana." Kalau seandainya salah seorang mereka itu melihat ke bahagian kedua kakinya, melihat ke bawah gitu, maka niscaya dia akan melihat kami di sini, berada di dalam gua itu. Subhanallah, Allah Azza wa Jal membutakan mata mereka sehingga mereka tidak mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq bersembunyi di tempat di mana mereka berupaya melacak keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar Siddiq, kalau seandainya salah seorang mereka melihat kepada kedua kakinya, niscaya dia akan melihat kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Ma dhannuka ya Abu Bakr bithnay Allahu thalithuhuma?" Apa persangkaanmu wahai Abu Bakar dengan dua orang dan Allah Subhanahu wa taala menjadi ketiga dari mereka? Artinya, apa persangkaanmu? Kita berdua namun Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Maka pasti Allah Azza wa Jalla memberikan perlindungan kepada hambanya, kepada rasulnya, kepada kaum mukminin. Dalam riwayat yang lain, Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Faraitu atharal musyriki." Aku melihat jejak-jejak kaki dari kaum musyrikin. Dan beliau juga mengatakan, "Farafa'tu ra'si fa idza ana bi aqdamil qaum." Ketika aku mengangkat kepalaku, maka saya melihat kaki-kaki kaum musyrikin itu berada di atas mulut gua. Nah, dan ini diterangkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-40. Allah Jalla wa'ala berfirman, إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizul hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian tidak memberikan pertolongan kepadanya, kepada Rasulullah, maka sungguh Allah yang telah memberikan pertolongan kepadanya. Ketika orang-orang kafir mengeluarkan beliau dari kota Makkah, di mana beliau yang kedua di antara dua orang, yaitu bersama dengan sahabatnya, ketika mereka berdua berada di dalam gua, lalu kemudian beliau mengatakan kepada sahabatnya, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ketenangan kepadanya dan menguatkannya dengan tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah dan kalimatullah menjadi tinggi dan mulia. Dialah Allah Azza wa Jalla, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Maka Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar Siddiq sehingga mereka pun tidak tertangkap oleh mereka dan tidak terlihat tempat persembunyian mereka dalam keadaan mereka sudah mencari di sekitar gua tersebut. Dan selama perjalanan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar Siddiq terus mendapatkan pengawasan dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka terus berupaya untuk mencari keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Rasulullah berangkat meninggalkan Bukit Thur sedang melakukan perjalanan dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq terus merasa awas. Karena mereka tentu tidak akan diam dan tidak akan membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan tentang sebagian apa yang beliau alami dalam perjalanan hijrahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Azib, ayahnya Al-Bara', Bara' bin Azib, bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beliau. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Ukhidha 'alaina bir-rasd fa kharajna lailan." Bahwa kami senantiasa diawasi oleh kaum musyrikin. Maka kami pun keluar, yakni meninggalkan Gua Thur itu di malam hari. Telah kita sebutkan tadi bahwa keluarnya Nabi alaihi salam bersama Abu Bakar Siddiq dari Gua Thur pada malam Senin. Kami keluar di malam hari. Fa ahtathna lailatana wa yawmana. Maka kami pun mempercepat perjalanan kami di malam hari, demikian pula di siang hari. Lakukan perjalanan. Hatta qama qa'imu dhahirah, sampai tiba di waktu siang terik, tepat di siang hari. Thumma rufi'at lana sakhrah. Ya, biasanya di siang hari karena cuaca dan kondisi yang sangat panas, biasanya orang-orang yang melakukan perjalanan itu mencari tempat berlindung. Antum bisa bayangkan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq adalah padang pasir, bebatuan, bukit-bukit, lembah yang tidak seperti yang kita saksikan di Indonesia ini. Ingin berteduh, masya Allah, pohonnya gede-gede, besar-besar. Lakukan perjalanan lewat hutan, ya, pohon di mana-mana di Indonesia ini. Tapi kondisi di Arab, ya, yang sekarang merupakan bagian dari pemerintahan Arab Saudi, antum lihat kondisinya gersang, ya, tumbuhan-tumbuhan kecil. Sehingga pada siang hari sulit untuk mencari tempat berlindung. Biasanya mereka mencari batu-batu yang besar yang memungkinkan bagi mereka untuk berteduh di bawah batu-batu besar tersebut. Kata Abu Bakar Siddiq, "Tsumma rufi'at lana sakhrah." Lalu kemudian diperlihatkan kepada kami batu besar. Lalu kami pun mendatanginya dan ada naungannya. Ya, ini memungkinkan bagi mereka untuk berteduh di batu besar tersebut. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Fa farashtu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farwatan ma'i." Maka aku pun membentangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tikar, ya, pengalas yang berasal dari kulit, ya, yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam perjalanan hijrah. Nah, beliau adalah mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat paling dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang terbaik dari umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling banyak menginfakkan hartanya di jalan Islam dalam memberi pertolongan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika mereka berteduh, beliau yang melayani Rasulullah. Ya, beliau yang membentangkan tikar dari kulit untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma taja'a 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fanṭalaqtu anfudhu ma hawlah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berbaring di atas alas tersebut. Lalu aku pun itu membersihkan debu-debu yang ada di sekitar tempat berbaringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sedang beristirahat pada saat itu, fa idza ana bira'in qad aqbala fi ghunaymatin yuridu min as-sakhra mithla alladhi aradna. Ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang membersihkan sekitar Nabi alaihi salatu wasallam, tiba-tiba ada seorang pengembala. Dia mengembalakan beberapa ekor kambing. Dia juga ingin mencari tempat untuk berteduh. Ketika dia melihat batu besar tempat berteduhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun datang ke sana. Juga ingin berteduh. Maka Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada pengembala ini, "Lamin anta ya gulam? Siapakah engkau? Milik siapakah engkau? Liman anta ya gulam? Milik siapakah engkau wahai pengembala?" Maksudnya dia seorang budak hamba sahaya. Ya, dia ditugaskan oleh tuannya untuk mengembalakan kambing-kambing tersebut. "Milik siapa engkau wahai budak?" Maka dia mengatakan, "Ana li fulan." "Saya miliknya si fulan." Dia sebutkan namanya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Hal fi ghanamika min laban?" Apakah pada kambing-kambingmu itu ada air susunya yang memungkinkan untuk diperah? Qala na'am. Kata pengembala ini, "Iya, ada." Qultu lahu, "Hal anta halik?" Maka aku bertanya kepadanya, "Apakah engkau biasa memerah air susunya untuk engkau berikan?" Kata pengembala ini, "Iya." Maka dia pun mengambil satu ekor dari kambing tersebut. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, aku mengatakan padanya, "Unfudud dhah," bersihkan dulu itu apa? Payudara dari kambing tersebut sebelum diperah. Qala fa halaba kuthbatan min laban wa ma'i idawatun min ma'in 'alayha khirqah qad rawwa'tuha li Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Maka pengembala ini pun mulai dia memerah sebagian dari susu tersebut. Dia memerahnya. Dan aku ketika itu, kata Abu Bakar As-Siddiq, bersamaku satu bejana yang berisi air, yang di atasnya ada potongan kain, ya, yang itu dipersiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah diperah, diambil sebagian dari air susu kambing tersebut, maka Abu Bakar As-Siddiq menuangkan ke susu itu. Ya, tujuannya adalah untuk mendinginkan bagian bawahnya agar kemudian ketika air susu tersebut diminum terasa lebih dingin. Setelah didinginkan, lalu kemudian Abu Bakar Siddiq membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menunjukkan pelayanan Abu Bakar Siddiq dalam perjalanan untuk Rasulullah Alaihi Wasallam. Lalu kata Abu Bakar Siddiq, "Ishrab ya Rasulullah, minumlah wahai Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminum dari air susu itu sampai aku merasa senang, kata Abu Bakar Siddiq. Hatta radhit, aku pun merasa senang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa meminum air susu kambing tersebut. Setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan kami. Dalam riwayat yang lain disebutkan tentang apa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar Siddiq dalam perjalanan hijrahnya. Disebutkan oleh Abu Mansur Al-Mawardi dengan sanadnya dari Qais ibn Nu'man. Beliau mengatakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama Abu Bakar Siddiq, setelah mereka bersembunyi di gua Thur, fabarra bi 'abdin yar'a ghanaman, maka keduanya pun melewati seorang budak yang mengembala beberapa ekor kambing. Yang zahir ini kejadian yang berbeda dari kejadian yang kita sebutkan tadi. Jadi kejadian yang disebutkan tadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beristirahat di bawah batu besar. Lalu datanglah seorang pengembala dengan beberapa kambingnya, di antara kambingnya ada yang memungkinkan untuk diperah dan diambil susunya. Namun dalam kejadian ini yang disebutkan dalam kisah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq keluar meninggalkan gua, maka mereka pun bertemu dengan seorang budak pengembala. Fastasqayahu minal laban, maka keduanya pun meminta air susu kambing kepada pemuda, kepada budak ini. Maka budak ini pun mengatakan, wallahi ma li syah tahli au tuhla, demi Allah saya tidak memiliki satu pun seekor kambing yang memungkinkan untuk diperah dan diambil air susunya. Jadi tidak ada satupun dari kambing-kambingnya yang memungkinkan untuk diperah. Ghairu annaha huna anaqan hamalat. Hanya saja di sini ada kambing yang dalam kondisi sedang hamil. Jadi kalau untuk mencari yang menyusui, yang mengeluarkan air susu itu tidak ada. Yang ada yang sedang hamil. Biasanya kambing kalau masih dalam kondisi hamil tidak mengeluarkan air susu. Ya. Makanya dia mengatakan tidak ada satupun dari kambing-kambing yang dia gembalakan yang memiliki air susu. Yang ada kambing yang dalam keadaan hamil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pengembala ini, "Itini biha. Bawakan kepadaku kambing yang sedang hamil itu." Maka dibawakan kambing itu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan terhadap kambing tersebut. Lalu beliau pun memerah. Memerah, ya, diperah kambing tersebut dan mengeluarkan air susu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan budak ini terus memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budak ini tidak mengenal siapa Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dia hanya memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kambing tersebut yang tidak memiliki air susu sampai kemudian Allah memberikan keberkahan, keluarlah air susu. Nabi memerahnya, lalu dia memberi minum kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Nabi memerahnya lagi, lalu beliau pun memberikan kepada si pengembala agar dia meminumnya. Maka dia pun meminumnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerah lagi, keluar lagi air susu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum air susu kambing tersebut. Subhanallah, ini juga adab yang disebutkan dalam hadis ini dan dalam hadis-hadis yang lain, bahwa seorang yang memberi minum kepada orang lain, pada saat dia hendak memberi minum kepada orang, maka dia memulai untuk memberi minum kepada orang lain dan menjadikan dirinya sebagai yang terakhir. Itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saqil qaum akhiruhum syurban. Orang yang memberi minum kepada orang lain, dialah orang yang paling terakhir yang meminumnya. Ini termasuk di antara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika itu fakir, ahlus suffah, beliau tidak memiliki tempat tinggal. Tinggalnya beliau di Masjid Nabawi. Orang-orang tinggal di masjid dari kalangan para sahabat itu mereka disebut ahlus suffah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Hurairah. Maka datanglah Abu Hurairah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kepadanya susu. Namun sebelum Abu Hurairah meminumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong panggil teman-temanmu yang ada di masjid. Panggil ahlu suffah seluruhnya. Maka Abu Hurairah kembali ke masjid untuk memanggil ahlu suffah seluruhnya. Ahlu suffah, itu bisa bayangkan, mereka orang-orang yang miskin, fakir. Biasanya orang kalau fakir, miskin, lihat makanan itu ya beda kalau orang kaya yang melihatnya, ya kan? Lihat susu beda kalau orang kaya yang melihatnya. Nah, ya antum bisa lihatlah gimana kalau santri itu lihat makanan. Hah? Beda kalau orang rumahan. Santri yang tinggal di pondok lihat makanan, itu bisa jadi porsi untuk 3 orang. Satu orang yang menikmatinya. Walhasil dipanggil seluruh ahlu suffah. Maka ketika mereka datang, Abu Hurairah sudah bersiap-siap untuk menjadi orang yang pertama meminum air susu itu. Ketika Abu Hurairah hendak meminum air susu tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan kepada sahabatmu, saqil qaum akhirum syurban. Orang yang memberi minum, dia orang paling terakhir minum. Yang memberi minum Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhirnya Abu Hurairah yang menggilir para ahlu sufa itu. Setiap kali ada dari ahlu sufa yang meminum, diperiksa lagi oleh Abu Hurairah. Oh, masih ada. Minum lagi. Periksa lagi. Ah, masih ada. Terus digilir. Puluhan dari ahlu sufa meminum dari air susu tersebut. Subhanallah. Sampai kemudian seluruh ahlus sufa yang hadir, mereka meminum dari air susu itu. Dan ternyata masih ada yang tersisa. Padahal sebelumnya Abu Hurairah sudah khawatir, ini enggak cukup ini. Ternyata mencukupi mereka seluruhnya, maka tidak ada lagi yang tinggal kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Hurairah. Kata Rasulullah, minum wahai Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah minum, memuaskan untuk minum dari air susu itu, sampai beliau melepas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minum lagi Abu Hurairah. Sampai kemudian beliau melepas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minum lagi. Kata Abu Hurairah, la ajidu lahu masal. Sudah enggak ada tempatnya wahai Rasulullah, sudah enggak ada tempatnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir meminum dari air susu itu. Subhanallah, barakah. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerah, beliau memberikan terlebih dahulu kepada Abu Bakar, lalu diberikan kepada pengembala, lalu beliau yang terakhir meminumnya. Tawadhu, sifat rendah hati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ini diperhatikan oleh si pengembala ini. Dia merasa heran apa yang menyebabkan keluarnya air susu, padahal ini kambing dalam keadaan hamil. Maka hamba ini pun, si budak ini pun bertanya, "Man anta? Siapa kamu ini?" "Fa wallahi ma ra'aytu mithlaka qad." Demi Allah, saya tidak pernah melihat orang semisal kamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aturak in haddatsu kataktumu alai?" Bagaimana menurutmu apabila aku memberitakan kepadamu, apakah engkau akan menyembunyikan, tidak memberitakan kemana-mana? Karena beliau sedang dicari ini oleh orang-orang musyrikin. Ya, apakah engkau akan menyembunyikan kalau saya beritakan kepadamu? Kata budak ini, "Naam, ya, saya akan merahasiakan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni Muhammadun Rasulullah." Aku adalah Muhammad, utusan Allah. Kata hamba sahaya ini, budak ini, "Antal ladzi taz'amu Quraisy annaka sabi?" Apakah engkau yang dimaksud oleh orang-orang Quraisy itu bahwa engkau membawa agama baru, ya? Agama sabi. Apakah engkau yang dimaksud? Kata Rasulullah, "Innahum la yaquluna dzalik." Ya, memang mereka mengatakan itu kepadaku. Memang mereka mengatakan itu kepadaku. Apa kata hamba sahaya ini? "Fa inni ashhadu annaka Rasulullah." Bersaksi pada saat itu juga. "Fa inni ashhadu annaka Rasulullah." Sesungguhnya aku mempersaksikan engkau adalah Rasulullah. "Wa anna ma ji'ta bihil haqq." Dan apa yang engkau bawa adalah merupakan kebenaran. "Wa annahu laysa yaf'alu fi'laka illa nabi." Dan sesungguhnya tidak ada yang mampu melakukan perbuatan seperti yang kamu lakukan ini, melainkan dia adalah seorang nabi. Langsung masuk Islam pada saat itu. Lalu kemudian budak ini pun mengatakan, "Attabi'uka?" Apakah saya akan mengikutimu sekarang? Ingin berhijrah juga langsung mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "La, jangan dulu. Hatta tasma'a minna annaka dhaharna." Sampai engkau mendengarkan dari kami bahwa kami telah nampak, kami telah meraih kemenangan, baru kamu kemudian mengikuti kami. Ini salah satu kejadian yang terjadi dalam perjalanan hijrahnya Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, kaum musyrikin setelah mereka berupaya untuk mencari keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka tidak menemukan, maka mereka pun membuat sayembara. Barang siapa yang berhasil menemukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta, tidak sedikit. Harta yang besar. Ini disebarkan di seluruh bangsa Arab. Siapa yang bisa menemukan seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Disebutkan dalam riwayat Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir tentang kisah tersebut dari Jalur Ibn Syihab, dari Abdurrahman bin Malik bin Ju'shum Al-Mudliki, bahwa ayahnya yaitu Malik memberitakan bahwa saudaranya yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'shum memberitakan kepadanya bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah untuk berhijrah ke kota Madinah, maka orang-orang Quraisy menggelar sayembara. Mereka mengatakan, "Liman raddahu alaihim mi'ata naqah." Barang siapa yang mampu menemukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengembalikannya kepada mereka, maka dia akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta. Nah, ini menggiurkan mereka untuk bisa menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Suraqah, fa bainama ana jalisun fi nadi qaumi ja'a rajulun minna. Ketika aku sedang duduk di tempat biasa berkumpulnya kaumku, maka ada seorang dari kabilah kami datang. Orang ini mengatakan, "Wallah, laqad ra'aitu rakabatan thalatha marru 'alayya anifa." Orang ini, ya, tempat ngumpul-ngumpulnya mereka, tempat ngerumpinya mereka itu. Sedang duduk di Suraqah bin Malik, lalu orang ini pun datang. Dia mengatakan, "Demi Allah, sungguh aku melihat ada tiga orang pengendara." Tiga orang. Siapa itu? Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan penunjuk jalannya Abdullah bin Uraiqit. Dia mengatakan, aku melihat ada tiga orang baru saja melewati aku tadi. Baru saja melewati aku. Inni la'adhunnuhu Muhammadan. Persangkaanku itu adalah Muhammad. Ya, menurut dia. Maka Suraqah mendengarkan itu, maka dia pun mengatakan kepada lelaki ini, ya, sambil dia mendekatinya, uskup, diam. Ocok ngomong itu. Jangan ngomong. Ya, diam. Maksudnya dia yang ingin menangkap Rasulullah 100 ekor unta. Maka dia mengatakan kepada orang, diam. Ya. Lalu setelah dia perintahkan orang itu diam, tidak berbicara, kata Suraqah, innama hum banu fulan yattabi'una dhalatan lahum. Itu tiga orang itu orang dari kabilah si fulan, mereka sedang mencari barang hilangnya. Mereka ke sana itu cari barang hilang. Jadi ingin dikaburkan supaya orang-orang yang mendengarkan tidak ikut mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah akhirnya kata orang ini yang disuruh diam, akhirnya dia mengatakan, "La'allahu, oh ya mungkin saja ya." Mungkin saja. Akhirnya diamlah orang itu. Enggak ngomong lagi dia. Nah. Enggak berani juga dia berdebat dengan Suraqah bin Malik, ya. Enggak, itu pasti Muhammad itu. Wah, enggak juga. Ya. Sudah disuruh diam. Nah. Maka Suraqah bin Malik enggak lama kemudian dia pun berdiri. Dia langsung menyiapkan kudanya. Kuda untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lalu kemudian digiring ke lembah yang sudah ditentukan. Lalu kata Suraqah, aku pun mempersiapkan senjataku dari balik kamarku. Dia keluarkan pedangnya, senjatanya. Dia mengambil anak panah, ya. Anak panah yang biasa digunakan untuk istidlal. Untuk apa itu, ngadu nasib, ya. Kebiasaan mereka sebelum melakukan sesuatu, ya, itu mereka melakukan ini istiqsam bil azlam, ya, sebelum mereka keluar untuk menentukan apakah mereka akan berangkat atau tidak, ya. Jadi ada tiga anak panah, kalau yang satu dicabut, lanjutkan. Nah, lanjut dia. Kalau yang satunya lagi, batalkan. Misalnya, maka dia membatalkan, enggak berangkat dia. Ya. Yang ketiga, Anda belum beruntung. Ulangi lagi. Begitu cara mereka untuk menentukan baik buruknya perjalanan. Istiqsam bil azlam, kebiasaan kaum jahiliyah. Maka ini yang dilakukan oleh Suraqah. Ya, dia persiapkan itu, ya, sehingga dia nanti akan mencabut. Ya, kalau yang keluar itu lanjutkan, maka dia akan melanjutkan. Tidak memudaratkan, maka dia tetap akan melanjutkan. Nah, lalu dia pun sudah memakai, ya, lebih setelah mati, dia pun memakai baju perangnya. Setelah itu dia pun mempersiapkan untuk melakukan perjalanan dengan kudanya. Ya, lalu ketika dia mengangkat panahnya itu, ya, untuk apa? Untuk menentukan apakah dia akan berangkat atau tidak, maka dia menarik satu anak panah. Ternyata yang keluar di situ menyebutkan la yadurru, tidak memudaratkan dia. Maksudnya tidak akan membahayakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini yang dia benci. Ini yang dia benci. Tidak memudaratkan. Wah, ini gimana? Dia mikirnya 100 ekor unta soalnya. Dia mikir 100 ekor unta, gimana cara mendapatkan? Ketika dia buka, tidak memudaratkan. Ah, tapi dia lanjut aja sudah. Akhirnya dia berangkat. Nah, sementara dia mengharapkan supaya isinya itu sesuatu yang akan memberi semangat kepadanya sehingga dia bisa mendapatkan 100 ekor unta. Maka dia pun mengendarai kendaraannya, berangkat. Fa bainama farasi yashtaddu bi athar, maka ketika aku mempercepat langkah kudaku, tiba-tiba kaki kudanya tergelincir, menyebabkan dia terjatuh. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Suraqah bin Malik telah mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah mendekati Rasulullah. Itu disebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, sampai diceritakan oleh Suraqah, hingga aku mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau sudah mendengarkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sedang membaca, tapi beliau tidak menoleh ke belakang. Suraqah bin Malik yang sudah dalam kondisi dekat, beliau tidak menoleh sama sekali ke belakang. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau terus menoleh melihat Suraqah bin Malik dari belakang. Sampai kemudian ketika mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kedua kaki kudanya pun ya itu tergelincir, akhirnya menyebabkan terjatuh. Terjatuhlah Suraqah. Ketika dia terjatuh, dia keluarkan lagi adu nasibnya tadi itu. Ya. Ketika dikeluarkan, masih yang keluar itu sama, tidak memudaratkan dia. Ya. Akhirnya dia pun menyelisihi apa yang menjadi anu nasibnya tersebut. Dia tetap mengikuti. Maka dia kendara lagi kudanya. Ketika dia mendekati lagi, terjatuh lagi. Tergelincir lagi kaki kudanya. Nah, sampai kemudian sempat tertanam bagian kaki kuda tersebut, maka dikeluarkan lagi oleh Suraqah bin Malik. Dan dia berusaha untuk tetap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah berkali-kali tergelincir kudanya, dia pun mulai sadar. Ini pasti ada sesuatu, ya. Sungguh aku telah dicegah untuk bisa menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian dia terjatuh. Di akhir kali dia terjatuh. Pada akhirnya Suraqah pun berteriak dengan suara keras, memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq, dan dia mengatakan, "Anziruni, berikan aku tempo, berikan aku kesempatan." Ya. Berikan aku kesempatan. Jadi mungkin dia menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membunuhnya. Maka dia pun mengatakan, "Berikan aku kesempatan. La yabda'ukum minni syai' takrahunahu. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang kalian tidak senang. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang menyebabkan kalian membenci." Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Qul lahu madza yabtaghi?" Katakan kepada dia itu, apa yang diinginkan? Kata Suraqah, "Uktub li kitaban baini wa bainaka ayat." Tuliskan kepadaku satu ayat. Tuliskan aku satu ayat yang itu menjadi perjanjian antara aku dengan engkau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tulislah wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar pun menuliskan ayat lalu diserahkan kepada Suraqah bin Malik, diberikan kepadanya. Maka Suraqah pun kembali dalam keadaan dia diam. Dia tidak memberitakan bahwa Rasulullah ada di tempat ini. Dia tidak memberitakan kepada kaum musyrikin. Jadi dia sama sekali tidak membocorkan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nampaknya dia sudah mulai merasa bahwa ada sesuatu yang menyebabkan dia terhalang. Ya. Naam. Pada akhirnya dalam peristiwa Fathu Makkah, setelah Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada kaum muslimin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, datang Suraqah. Dia datang, lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, lalu kemudian beliau berangkat ke Hunain untuk berperang, berjihad, dan kembali dari Hunain datanglah Suraqah bin Malik untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa surat yang di sana terdapat tulisan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pada saat dia mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal hijrah. Ketika dia datang, maka dia pun masuk di antara pasukan kaum Ansar untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di sekitar Rasulullah di situ ada penjagaan-penjagaan dari kaum Ansar. Maka Suraqah bin Malik pun ketika hendak mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diberi jalan oleh kaum Ansar sampai kemudian Suraqah mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah berada di atas untanya. Kata Suraqah bin Malik, dan aku sempat melihat kedua betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaannaha jumarah. Aku melihat kedua betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersih, yang putih seperti jumarah. Jumarah itu bagian bagian dalam dari batang pohon kurma. Lalu ketika Suraqah mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menyerahkan surat itu. Sambil Suraqah mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza kitabuk." Wahai Rasulullah, inilah suratmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Yaum wafa wa bir udnu." Ini adalah hari engkau menunaikan janjimu dan hari untuk berbuat kebaikan, silakan engkau mendekat. Maka di saat itu pun Suraqah beliau pun menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini ma'asyara alaikum rahimahumullah, kisah atau sebagian kejadian yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah beliau, yang kemudian beberapa hari beliau menempuh perjalanan hingga beliau pun tiba di kota Al-Madinah dan disambut oleh penduduk Madinah dengan penuh kegembiraan dan penuh sukacita ketika mereka telah menyaksikan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya tentang apa yang terjadi di awal-awal hijrah, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa sikap para sahabat ketika mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal kedatangannya di Al-Madinah An-Nabawiyah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.